Uwis nasibe kutu koyong ini. Yo, tangan di atas. Yo, da. Due bojo kok ra tau ngepenake. Seneng mureng omongan isenga. Kutu tak terima bojoku pancen. Sing kalah, yo is red. Sing omong manis semua.